Apakah benar orang-orang yang baru masuk Islam akan dihapuskan dosanya? Benar. Bukan hanya itu, bahkan amal baiknya yang dia lakukan saat kafir Allah akan tetapkan. Ya, ini karunia sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, kemurahan Allah Azza wa Jalla. Amal kebaikan yang dilakukan saat dia kafir yang asalnya tidak diterima oleh Allah, kalau dia masuk Islam akan menjadi diterima. Kemudian dosa-dosa yang lalu akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka orang-orang yang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafiran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni apa yang lalu dari perbuatan-perbuatan mereka, yakni dosa-dosa mereka.